Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Amin Yasin, masuk rumah Rana Adil Tunggal. Ya kami hormati Khalifah Amir Mu'minin. Semoga Allah menerima kesehatan kepada beliau. Menyikapi instruksi Khalifah bahwa setiap staf itu ada kriteria, tapi tidak boleh merokok, dan ada lagi kewajiban daripada amir dan staf. Salah satunya yaitu kemulai. Nah, pertanyaan kami ini sebenarnya sudah lama kalau kami saya mengakui saudara-saudara ini. Apa sanksi seorang amir ataupun staf yang tidak melakukan kemulai yang sudah diinstruksikan oleh pemerintah? Ya, tidaklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya memang pelanggaran itu ada sanksi ya. Sanksi itu sebagai penerapan syariat. Sekarang syariat belum berlaku. Jadi kembalinya kepada nilai-nilai sama'an wa ta'atan. Kesadaran ya. Nah, kesadaran itu nanti ada kebijaksanaan di masing-masing. Di tempatnya masing-masing. Sepanjang kebijaksanaan itu tidak sampai melampaui batas, umpamanya disuruh push up ke, sebab ketentuan syariat belum berlaku, jadi kebijaksanaan yang diambil, bukan ponis syariat. Kalau ponis syariat harus di wilayah hukum. Jadi ponisnya itu kebijaksanaan setempat. Ada mungkin, wah enggak surat malam satu tempat ini 100 kali push up, umpamanya pas 10 kali push up atau bagaimana tahu kebijaksanaan. Apa? Suruh ngapal BA. Suruh ngapal BA, macam-macam lah itu. Nah, karena belum ponis syariat, belum ponis wilayah hukum ya. Jadi harus pintar itu pemimpinnya. Nah, tapi kalau akhlak pribadi harus konsekuen. Masa sholat malam aja enggak mau, ini bagaimana maksiat? Nilainya sudah jelas maksiat ya. Maksiat itu tidak ponisnya, ponisnya syariat. Cuman kalau ponis syariat sekarang belum kita atur karena belum punya wilayah hukum, maka kebijaksanaan struktural yang sepanjang nanti belum dilarang, begitu kelihatannya keliru nanti ditegur, jangan sampai berlebihan gitu. Tapi ada kebijaksanaan. Jadi sebab kisos pun yang ada wilayahnya Khalifah Ali itu ada wilayah kekuasaannya Khalifah lagi. Tapi karena ricu situasinya, kondisinya, sehingga Khalifah Utsman dibunuh, tidak dikisos. Bukan tidak dikisos, belum saatnya, situasi belum memungkinkan dikisos, diponis kisos itu belum. Padahal ayatnya sudah turun dan sudah berlaku. Punya wilayah, tapi situasi dan kondisi saat itu belum memungkinkan, maka ditunda kisosnya. Nah, apalagi memang tidak punya wilayah. Jadi penerapan hukum di wilayah hukum pun itu harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Bukan asal punya wilayah berarti berlaku, belum. Maka syariat ini berlakunya puluhan tahun jalan baru sempurna. Tidak turun prok sekaligus jalan gitu, enggak bisa. Situasinya ada kejadian gini, turun ayatnya gini, satu, terus gitu. Di wilayah, jadi sikon itu menentukan. Bukan saja Islam, itu rasional. Kafir pun begitu. Kalau ada ribut-ribut, wah orang membunuh, 20-30 membunuh, enggak ada hukuman. Karena itu situasinya memang begitu. Tapi kalau membunuh satu orang dalam keadaan situasi biasa, bunuh satu orang, kena hukuman. Tapi kalau ribut, kacau, habunuh. Masa tidak ada hukuman karena situasinya tidak memungkinkan. Nah gitu. Jadi wilayah hukum tidak merupakan syarat mutlak, masih ada sangkutannya dengan situasi dan kondisi. Apalagi kita wilayah hukum tidak punya, tinggal kita bilang kamu maksiat masuk neraka, mau enggak? Nah, ada kebijaksanaan jadilah supaya ada, wah enggak enak lah dilihat orang kita disuruh usap gak enak, umpamanya jadilah, iya, atau apa suruh nambah impak, umpamanya kan, atau apa kayak kebijaksanaan. Nah, tapi nanti kalau ada kebijaksanaan laporan ternyata dicegah, ya berhenti. Sebab kadang-kadang ada kebijaksanaan kencang banget, kadang-kadang ada batas itu sampai menyesarakan yang lain, umpamanya kan. Ya ada batas-batasnya kebijaksanaan ya. Tapi begitu maksudnya. Tapi yang pasti dia masih lima takuluna malatab alun, katanya siap sami'na wa ta'na kapan pun dan di mana dimanapun ada perintah dan sami'na, dosa. Itu pasti rugi sudah kan? Alhamdulillah.